Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada penjelasan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau nyatakan yajibu hadmul qibab allati buniyat alal kubur li'annaha usisat ala maksiyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya menghancurkan, untuk dihancurkannya kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan, karena didirikan bangunan itu di atas kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasul melaknat pelakunya, jika Rasul mengecam keras, mengingatkan umatnya dari perilaku Yahudi dan Nasara, larangan untuk kubur itu dijadikan tempat peribadatan, dijadikan id, tempat berkumpulnya banyak orang, beribadah di situ, ini malah difasilitasi dan dibangun kubah di atasnya. Maka wajib untuk dihancurkan tentunya oleh yang berkuasa, pemerintah yang punya kewajiban ini. Waqad afta jama'atun minasyafi'iyah bihadmi ma fil qarrafah minal abniyah minhum ibnu jumayzi wadzahir at-tazmanti wa ghairuhuma. Beberapa fuqaha dari madhab Syafi'i telah menfatwakan untuk dihancurkannya kubah-kubah bangunan yang dibangun di atas kuburan, disebutkan di Qarrafah. Qarrafah ini nama kuburan bagi penduduk Mesir, ma'ruf Qarrafah, pemakaman atau kuburannya penduduk Mesir di sana. Banyak bangunan didirikan di atas kuburan-kuburan tersebut, dan ada pasarnya, pasar raya. Nanti pada tiap tanggal sekian, haulnya Syekh Fulan bin Fulan, tanggal sekian peringatan kematiannya Fulan bin Fulan, ramai orang berdatangan, maka pasar di situ yang jual baju, makanan, minuman dan lain sebagainya. Al-Muhim, kuburan di sana, bangunan yang di atasnya difatwakan oleh fuqaha Syafi'iyah seperti antara lain Ibnu Jumaizi, Ibnu Jumaizi, yaitu Bahauddin Ali bin Hibatullah Al-Lakhami, meninggal tahun 649 Hijriah. Juga Al-Zahir At-Tazmanti, Zahiruddin Ja'far ibn Yahya, yang disebutkan Syekhu Syafi'iyah di zamannya, meninggal 682 Hijriah. Lalu mereka fatwakan untuk dihancurkan. Wa qala al-qadhi ibnu Kajj, juga disebutkan oleh Qadhi ibnu Kajj, yaitu Abul Qasim Yusuf bin Ahmad ad-Dainawari, juga dari fuqaha Syafi'iyah, sezaman dengan Ghazali Abu Hamid. Beliau katakan, wala yajuzu an tujassasal kubur, wala an yubna alaiha qibab, wala ghairu qibab, wal wasiyya biha batilah. Dan tidak boleh kuburan itu dipoles, karena ini bentuk pemuliaan yang tidak diperintah oleh syariat. Dikasih marmer, keramik, dipoles, diindahkan sedemikian rupa. Tidak boleh pula dibangun kubah di atasnya, ataupun bukan kubah. Yang jelas bangunan dibangun di atas kuburan itu tidak boleh. Dan kalau ada wasiat untuk hal itu, maka itu wasiat yang batil, tidak boleh dilaksanakan. Ini orang yang mau mati, ini wasiat. Kalau nanti saya mati, bangunlah di atas kubur saya dengan nafkah uang saya. Bangunan kijing dari marmer, dari bahan ini itu. Bangunkan masjid kecil misalnya, di atasnya kubah, dan lain sebagainya. Wasiat ini batil secara syariat dan tidak boleh dilaksanakan. Wa qala al-Adru'i, juga disebutkan oleh al-Adru'i Abdul Walid Ahmad bin Abdullah, juga dari fuqaha Syafi'iyah. Meninggal 781. Kitabnya ma'ruf di madhab Syafi'iyah, Ghunyatul Muhtaj. Adru'i berkata, wa amma butlanul wasiyah bibina'il qibab wa ghairiha minal abniyah wa infaqul amwalil kathira fala raiba fi tahrimih. Adapun batilnya wasiat untuk dibangunnya kubah di atas kuburan, dibangunnya masjid dan semisalnya, dan diinfakan harta yang begitu banyak untuk pembangunan kubur ini, maka tidak diragukan lagi semua itu memang haram hukumnya. Ini dari fuqaha Syafi'iyah sendiri. Anehnya, mereka yang menisbatkan diri kepada madhab Imam Syafi'i menuding yang semacam ini Wahabi. Oh, ini berarti Wahabi. Ini madhabnya Wahabi. Ini ajarannya Wahabi. Wahabi kapan lahir? Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ini sudah ada fatwa haram jauh, bahkan bapak beliau juga belum lahir. Bahkan mungkin kakeknya. Di abad-abad ke-7 Hijriyah. Sudah banyak yang memfatwakan Al-Jumaizi, Al-Zahir, tahun tadi 649, meninggalnya. Bahkan Abul Qasim Ad-Dainawari yang juga memfatwakan haram Ibnu Gaj dan wasiat tentang itu batil abad ke-5, bahkan awal-awal abad ke-5, maksudnya abad ke-4 sih, karena meninggalnya 405 Hijriyah. Ini hidup di abad ke-4, 300 sekian, sudah ada fatwa haram. Kif Wahabi. Imam Muhammad al-Wahhab lahir kapan? 1100 sekian Hijriyah. Ada 5 abad, 500 tahun lebih antara beliau dengan mereka. Dan sekali lagi ini sengaja dinukilkan fatwa-fatwa dari fuqaha Syafi'iyah. Agar juga tidak dikatakan, oh iya itu madhab Hambali, karena Wahabi itu Hambali, Hanabilah. Ini Syafi'iyah. Mau bilang apa kalian? Menunjukkan mereka bukan orang yang menginginkan al-haq. Bukan mencari kebenaran, tetapi mempertahankan hawa nafsunya. Waqala al-Qurtubi fi hadithi Jabir, naha'an yujassasal qabr au yubna alaih. Disebutkan oleh Imam Qurtubi pula ketika mensyarah hadis Jabir, Rasul melarang untuk kuburan itu dipoles, diberi cat atau pewarna, melarang pula untuk dibangun bangunan di atasnya. Kata Qurtubi, wa bidhahiri hadzal hadis qala Malik wa karihal bina wal jass alal kubur waqad ajazahu ghairu wa hadzal hadis hujjatun alaih. Zahir hadis ini pegangan bagi Imam Malik, melarang. Sehingga beliau mengatakan makruh bangunan di atas kubur, juga jas tadi, ngecatnya, mewarnainya. Walaupun sebagian membolehkan itu, tetapi hadis ini hujah baginya, membantah dia, karena jelas-jelas naha an yujassasal qabr au yubna alaih. Dan akan datang nanti hadis berikut akan disebutkan. Dilarang memoles kuburan, apalagi mendirikan bangunan di atasnya. Hadza Qurtubi dari madhab Malikiyah. Wa qala Ibnu Rusyd, juga dikatakan Ibnu Rusyd, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad, juga fuqaha Malikiyah. Kariha Malik al-bina alal qabr. Malik memakruhkan bangunan di atas kubur. Wa ja'lal balatah al-maktuba. Juga memakruhkan batunya ditulisi. nisan, batu, batu nisan ya, yang ditancapkan di kuburan biasa, untuk ditulisi, Fulan, bin Fulan, Al-Fulani, lahir tanggal bulan tahun sekian, wafat tahun tanggal bulan tahun sekian. Fulanah bintu Fulan Al-Fulani. Sama, begini, begini, begini. Dilarang. Wahuwa min bida'i ahli taul. Dan ini dari kebid'ahan yang dilakukan oleh kebanyakannya orang-orang kaya. Ahdathuhu iradatal fakhr wal mubahat was sum'ah. Mereka lakukan itu untuk bangga-banggaan dan supaya diketahui orang, supaya tenar. Nah, dan biasanya tulisannya kalau sudah berduit, tidak hanya lahir, wafat begitu saja. Ini makamnya Al-Fulan, bin Fulan, ini, begini, begini, begini. Nah, yang masih keturunannya Fulan, bin Fulan, ditulis di, kamu bisa lihat di beberapa kuburan. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, mewah. Bukan dari batu-batu nisan yang dijual di pinggir jalan itu. Sekedar cor, kemudian dicat putih, bukan. Marmer diukir, dipahat, kemudian dicat, mungkin catnya emas sebagiannya, warna emas. Kijingnya mewah, begini, begitu. Dibuat bangga-banggaan, oh, ini kuburannya Fulan, ini Fulan bin Fulan, bangga. Hatta keluarganya ikut bangga, na'udzubillah. Wahuwa mimma lakhtilafa fi, dan itu tidak diperselisihkan, larangannya, makruhnya. Wa qala Zailai fi syarhil kunz. Iksar Hilkanz Az-Zailai Abu Muhammad Uthman bin Ali dari fuqaha Hanafiyah sekarang. Wa yukrahu an yubna alal qabr, dan makruh bangunan itu dibangun di atas kuburan. Wa dzakara qadhi Khan, dan disebutkan oleh qadhi Khan Hasan bin Mansur ibn Qasim, juga dari fuqaha Hanafiyah, annahu la yujassasal qabr wa la yubna alaih, bahwa tidak boleh kuburan itu dipoles, dibangun. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anit tajsis wal bina' fauqal qabr. Karena Rasul melarang kubur itu dipoles, dibangun di atasnya. Wal murad bil karaha indal Hanafiyah karahatu tahrim. Dan yang dimaksud juga di madhab Hanafi, makruh di sini karahatu tahrim. Karena karoha di kalangan fuqaha dua. Makruh tahrim, makruh tanzih. Kenapa tidak mereka katakan haram, tetapi mereka katakan makruh tahrim? Di kalangan ahnaf khususnya, mereka punya kaidah sendiri, rincian. Ini kaidah dalam madhab mereka. Jika nas dalam masalah itu tidak jelas-jelas mengatakan haram. Atau tidak sekuat itu kedudukan nasnya, kekuatannya. Maka itu karohah tahrim. Sebagaimana mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Enggak sama bagi Ahnaf. Fardu lebih kuat. Nasnya lebih tajam. Nasnya lebih sahih, lebih kuat. Seperti sholat lima waktu, fardu. Wajib tidak sekuat itu. Di bawahnya. Walaupun jumhur, fuqaha sama. Kamu bilang fardu, kamu bilang wajib, itu-itu sama. Al-muhim, fuqaha demikian. Yang jelas, melihat nusus yang ada, mereka katakan itu makruh tahrim. Waqad dzakara dzalika Ibnu Nujaim fi syarhil kanz. Dijelaskan itu oleh Ibnu Nujaim di syarah Al-Kanz. Wa qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, akrahu an yu'adzama makhluk. Aku memakruhkan makhluk dita'zim, diagungkan, dimuliakan berlebihan, dikultuskan. Hatta yuj'ala qabruhu masjida. Sampai-sampai kuburannya pun dijadikan tempat ibadah, dijadikan masjid. Ini ta'zim kepada makhluk. Tidak diridhai oleh Imam Syafi'i. Aku benci. Makhafatal fitna alaih wa ala man ba'dahu minan nas. Khawatir itu fitnah. Ya fitnah baginya, akan dituhankan selain Allah, disembah, diibadai. Juga fitnah bagi umat manusia setelahnya, generasi setelahnya. Akan menganggap punya keistimewaan lebih, kuburan ini punya nilai sakral. Terfitnah orang dengan kuburannya. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyinu anna muradahu bil karaha karahatu tahrim. Sama yang disebut oleh Imam Syafi'i akrohu, yang beliau kehendaki karahatu tahrim. Dan ini taharruz dari kehati-hatian a'immah. Seperti tadi, karena nas tidak jelas-jelas melafadzkan haram, maka enggak berani mereka mengatakan aku haramkan. Mereka lebih memilih berhati-hati sehingga mereka katakan akroh. Mereka tahu ada larangan keras, mereka tahu ada kecaman tajam, tapi untuk mengatakan haram itu mereka akrohu. Qala syarih, disebutkan oleh asy-syarih, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdullah, sahib Taisir Azizil Hamid, karena muallif Abdurrahman bin Hasan teranggap mutammim, penyempurna. Beliau banyak mengambil dari Taisir Azizil Hamid. Dan beliau tambah-tambahi, beliau sempurnakan. Sehingga kalau beliau katakan asy-syarih, yang mensyarah kitab Tauhid, kitab induknya ini, yang dimaksud kembali kepada Taisir Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid. yang para masyayikh kita menyebutkan min ajma' syuruhat kitabut tauhid. Syarah kitabut tauhid paling luas, paling bagus, Taisir Azizul Hamid. Hanya saja muallifnya Syekh Sulaiman rahimahullah meninggal dunia sebelum menyelesaikannya, rahmatullahi alaih. Ketika beliau dibunuh oleh pasukan Al-Basha Mesir yang dikirim dari Turki, masa-masa gejolak saat itu, al-muhim mereka datangi ayahnya Imam Abdullah rahimahullahu taala untuk maunya apa istilahnya, membuat jengkel ayahnya, sehingga mereka katakan anakmu telah kami bunuh, Syekh Sulaiman rahimahullah. Si ayat sama sekali tidak menampakkan kesedihan wala kekecewaan wala ini, tenang. Bahkan kemudian beliau jawab, alhamdulillah anakku mati-mati. Ima kalian bunuh mati, kalaupun tidak kalian bunuh, pasti akan mati entah kapan. Sehingga apa maksud kalian gunanya mengabari aku mati? Dia pasti mati. Yang karenanya, Al-Basha mengatakan sungguh ulama-ulama Najd dari anak keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terutama dan yang lainnya, mereka lah yang benar-benar ulama ahlul ilm. Al-muhim, qala syarih wa jazama an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab bi tahrim al-bina' mutlaqa wa dzakara fi syarh Muslim nahwahu aidha. Nawawi rahimahullah sebagai faqih muhaqqiq dari madhab Syafi'i memastikan, beliau tahu persis tentunya menguasai madhab ini, di Syarhul Muhadzab, syarah teranggap induk dalam fiqih Syafi'i, Muhadzab karya Syirazi rahimahullah, disyarah oleh Nawawi, syarah Muhadzab majmu', syarah Muhadzab termasuk paling luas dan referensi utama induk dalam fiqih Syafi'i. Faedah ketika ditanyakan kepada Al-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal, mana yang lebih bagus secara umum, dua kitab yang keduanya induk di masing-masing madhab, teranggap induk fiqih ahkam di madhabnya masing-masing, termasuk induk semang, induk terbesarnya, majmu' syarah Muhadzab. Ada suaranya malian. Majmu' syarah Muhadzab Nawawi ataukah Al-Mughni karya Ibnu Qudamah rahimahullah. Majmu' tadi Nawawi dalam fikih Syafi'i, Mughni Ibnu Qudamah dalam fikih Hambali, fikihnya Imam Ahmad. Keduanya induk. Jawaban beliau ini penting dan berguna sekali, sangat berguna sekali buat kita mubtadi'in, pemula dalam talabul ilm. Beliau katakan jauh Mughni lebih afdol, Mughni lebih baik dari Majmu' Muhadzab. Dengan alasan yang pertama, Mughni Ibnu Qudamah tuntas dan selesai dalam syarahnya dari awal bab sampai akhir bab fiqih. Beda dengan Majmu'. Nawawi rahimahullah keburu meninggal sebelum menyelesaikannya. Kalau enggak salah sampai kitab Ju'alah. Nah. Sehingga yang utuh lebih matang dan lebih afdal daripada yang belum utuh. Masih menyisakan beberapa permasalahan. Kurang syamil. Satu. Kedua, muallifnya. Dari sisi penulisnya, Ibnu Qudamah imam, alim, dan menulis Mughni dalam keadaan dia sudah matang di dalam ilmu, sudah mencapai jalalah, imamah, sehingga matang fiqih dan keutamaan tarjihat yang beliau sampaikan, dalam keadaan orangnya sudah matang. Beda dengan Nawawi rahimahullah. Meninggal saja Nawawi usia 30. Berapa Nawawi meninggal? 33 atau 36 sekitar itu. Dikala beliau, ya ini kita tidak menjatuhkan keutamaannya. Tetapi permasalahannya mukorona dikala dibandingkan dengan yang jauh lebih matang dari beliau. Beliau masih tolab, masih belajar, masih ini. Walaupun tentunya la yakhlu min faidah. Kita beliau pun tidak terluput dari banyak faidah ilmiah padanya. Tapi tadi, kalau permasalahannya muqoronah jauh. Ibnu Qudamah menulis dalam keadaan sudah matang. Kamu saja misalnya, dalam keadaan semakin mumpuni dalam ilmu, sudah semakin banyak yang kamu ketahui, dengan ketika kamu menulis masih baru-baru belajar, ya jauh nilainya. Kematangan ilmiah yang kamu sampaikan, yang kamu tulis. Ini penting ketika orang-orang seperti kita ini, mubtadi'in, yang baru dan pemula dalam belajar, megang kitab-kitab orang yang masih belum matang dalam ilmu. Bahkan mungkin bisa dikata mereka sendiri masih pemula. Nah, mungkin kita sempat belajar kepadanya ilmu, entah itu fikih, entah itu bahasa, entah itu yang lainnya. Sudah malzamat ini, apa yang dia tulis, dia kumpulkan dari fulan atau syekh fulan ini yang belajar padanya, jadi pegangan. Ini bahkan sebagian mereka, subhanallah, miskin. Enggak mengerti jalurnya ilmu. Kadang kalau berbicara, ini masalah ini sudah dirojehkan oleh Syekh Fulan bin Fulan. Syekhnya yang dia berguru padanya. Berapa usia syekh itu? La ilaha illallah. Sebagian kita lebih tua darinya. Ya maaf, bukan sekedar usia. Bukan sekedar usia umur. Hatta dalam tolab. Baru usia 25, 28, 31. Sekitaran itu umurnya. 35. Ini masalah ini begini, begini. Madhab Syafi'iyah begini hukumnya. Madhab Malikiyah begini, madhab Hambali begini, madhab Hanafi begini. Yang rojeh menurut Syekh Fulan adalah pendapat ini. Siapa Syekhmu ini? Kalau orang bilang mentah. Ya akhi, jika Nawawi yang seperti itu, tingkat keilmuannya masih jauh lebih afdal mughni. Karena Ibnu Qudamah jauh lebih matang darinya. Kif kamu bandingkan dengan orang-orang muda seperti ini? Tapi ya karena mungkin kurangnya, istilahnya kurang terbuka cakrawalanya, enggak ngerti. Dia kira dunia tempat belajarnya itu. Itulah dunia dan segala-galanya. Ulama ya yang dihadapannya ini. Seakan enggak ada di dunia ulama lain sudah. Sehingga terjihad segalanya Syekh Fulan, Syekh Fulan. Jadi pegangan. Oleh buat itu referensi tambahan untukmu. Sekedar kamu talibul ilm membaca permasalahan ini begini, begini, ini dalilnya ini, ini. Tapi untuk kamu sampaikan, ini dirojehkan pilihan Syekh kami, Syekh Fulan bin Fulan. Ya akhi, siapa dia? Di hadapanmu ada Syekh Utsaimin, ada bin Baz. Ya, ada Syekh Albani, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Yang mereka-mereka itu pantasnya cucu. Cucu murid. Hatta secara umur, cucu. Bagi ulama-ulama itu. Kan beda kalau kamu menyebutkan ini yang dirojehkan oleh Syekh bin Baz. Ada bobotnya. Berkualitas. Ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin demikian. Yang dirojehkan Syekh Fauzan, Syekh Albani memilih pendapat begini. Mateng. Orang kemarin sore, fulan, fulan, fulan. Ini juga enggak jelas. Bahkan banyak, bukan sebagian bahkan. Banyak dari mereka, na'udzubillah. Yatalakhbat. Belum juga berakhir hayatnya sudah kesana kemari. Manhajnya, rusak agamanya. Termakan fitnah. Orang-orang seperti ini. Makanya, seperti Syekh Bukhari nasihatkan, kita, setiap talibul ilm, tidak akan bertambah derajat dan jenjang keilmuan kita, kecuali tentunya setelah takwa, setelah ilmu, setelah amal soleh, mengikuti jejak langkah ulama, akabir, masyayikh, fudala, rasikhin, fil ilm, yang ma'ruf. Seperti apa langkah mereka, seperti apa jejak mereka, bagaimana mereka menitih jejak ilmu ini, bagaimana? Jangan dengan cara kita sendiri. Ya wajar orang kadang ketika hanya satu ini yang dihadapannya, menurut dia segala-galanya ya ini. Hanya ini, tidak ada yang lain. ini yang segala-galanya, ini yang wah sudah. Miskin. Kalau orang bilang, seperti kata dalam tempurung, dia pikir alam dunia ini ya tempurung ini. Sudah. Ternyata sekian luasnya tempurung seberapa. Dia belum membuka tempurung itu, belum keluar ke sana kemari. Al-Muhim, itu mungkin faedah yang Syekh Muhammad sebutkan. Lanjutannya insya Allah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.